Punya saja juga bacaan tu biar kata bacaan tu. Tidak apa-apa juga sujud sahwi itu tadi. Nah kayak itu tadi. Kalau hai atau la yasjudu laha sifat jenisnya. Ada pulang anginnya nih. Anginnya. Sifat jenisnya. Mudah-mudahan dengan berkat majlis dan berkat kitab yang kita baca dan kita dengar bersama-sama mulai di langgar sampai di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita dalam batin seumur hidup. Mungkin juga dosa dan kesalahan umat kita, abang kita dan seluruh kula dan warga kita, kawan-kawan dan jiran-jiran kita. Terutama ya Allah, ya Allah, ya Allah, jiran ulun di sini berataan dan mendengar di rumah, mudah-mudahan diampuni Tuhan dosa zahir dan batin seumur hidup. Dari Tuhan rahmatnya luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat dikabulkannya. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Al-Fatihah. Ya tamam. Allahumma inna nas'aluka rahmatan rahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alamna ma anta a'lamu bihi minna wa ma qaddara wa ma akhir la ilaha illa anta. Allahumma aghfir lana li khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi syafa'ah wa 'alihi wa sahbihi wa ziyadah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأهل في دارين آمين والهيئات لا يسجد لها إذا تركها لعدم ورود سجود السهو فيها dan bermula sunat-sunat hayat di dalam sembahyang. Sunat-sunat yang dinamakan hayat di dalam sembahyang tiadalah sujud ia karenanya apabila meninggalkan ia akan dia. Jadi apabila seseorang meninggalkan sunat hayat, kada usah sujud sahwi. Kenapa? Li adami urudi sujud sahwi fiha, karena ketiadaan datang perintah sujud sahwi padanya. Lamun kada disuruh sujud sahwi tertinggal rukun apa sunat hayat, lalu digawinya juga misalnya sujud sahwi karena tertinggal sunat hayat, batal sembahyangnya. Wahia bermula ia ay al hayatu, sunat hayat itu kathiratun, sangat banyak. Minha diantaranya rotul yadaini indat tidai takbiratul ihrami hazwa bidalin mu'jamatin ay muqabila mangkibaihi, mengangkat dua tangan pada ketika memulai takbiratul ihram, hazwa batin tangan mangkibaihi akan dua bahunya. Jadi tangan itu kita mengangkat batin tangan lawan dua bahu. Nah, bapintangan keluar dua bahu, lamun minto tak keluar, meminto tak ke dalam, jadi pas lawan bahu masing-masing. Caranya, andai kata tertinggal ini, tak meminto itu kan ada sujud sahwian, tak meminto kada juga. Nah, cuma lamun cara Rasulullah sumbahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan minto. Itu cara Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah begitu, nah itu sudah kita menurutinya ini yang disuruh ittiba. Jadi nur far'i menurut nur asli. Namun kada ada syariatnya, kada bujur, kenapa hendak mencocokkan batinnya? Kada cocok kan? Ini kita lamun kada diperhatikan sambil minta jaga lawan kawan atau sambil berceramin sorongan, mungkin nang ini nata baca aja sudah beberapa buting kitab tapi melaksanakannya lalu masih aja lagi minto, masih aja minto. Nah, ada pas bujur kalau guruku bahari jasirin bacaramin aja nyawa situ nang pasakan lawan nang dibaca ini nang kaya itu nang biar kada jadi imam penggerin sembahyang selama mungkin kaya itu jadi surah, apalagi jadi imam tapi kalau tapi bujur lagi misalnya bukan goput juga lagi tah hayatnya kata jujur. Nah, itu kata jujur hayatnya. Walaupun tadi kada basalang sujud sahwi, tapi kita kada taturuti Nabi pintangan situnya. Habis tasniyatu mangkibin. Mangkibai ini tasniyah. Isim tasniyah. Daripada mangkib. Jadi mangkibin ini isim mufradnya. Wa huwa si mangkib ini majma'u 'azmil 'abdi wal katipi. Himpunan antara tulang pegalangan lawan tulang balikat. Ini tulang balikat, ini tulang tangan. Himpunannya ya nenek, nah pengarannya. Nah ya baho. Itu ya kamu biar kamu pacol sedikit, dipacol. Nah tahu tak? Nah, raitan antara tangan ini mah. Lawan balikat, ya nenek ngarannya. Itu ngaran mangkit. Ya baho itu kita. Bi antuha dia atrapu asabihi a'la udunaihi. Wa ibhamahu syahmatai udunaihi. Warahatahu mangkibaihi. Nangaran orang maangkat dua tangan bapintangan lawan dua bahu nang kaya ini. Bi antuha dia dengan bawasanya bapintangan atrapu asabihi segala ujung-ujung jari-jari tangan. Ujung jari-jari tangan tadi pipin tangakan kemana? A'la udunaihi akan telinga nang di atasnya. Di atas telinga nih, kan telinga kita ada nih di atasnya nih, di bawahnya. Pas bapintangan di atas ini, nah itu pintangan jari-ji, ujung jari-ji. Nah, ya Allah. Ini bapintangan benda aja. Bapintangan, tapi dibuka juga sedikit minto. Nah, ngerti lah. Lamunnya kena dimintokan pas, lalu bahu luput. Bahu luput. Ini udah pintangannya aja, pintangan ini, tapi dibuka minto. Nah, ham. Ini jadi minto kan ditundukakan minto, nenangnya. Tundukakan ke kiblat minto, nah. Jangan minto. Diluput, buka langit. Minto, nah. Minto kan. Pintangannya ini pulang. Kadang digawilakan kemarin. Ini kan salah jadi guru tak luput aja lagi namun kada dipasakan juga di mana papa. Apalagi jadi imam kalau lihat orang bajuran itu hayatnya lihat luput. Entah. Tamat sudah tuh kalau kali itu sampai ke i'anah petuah pembaca tapi gawinya tetap luput juga. Enggak ada belajar. Sembayang kibar-kibar mintu aja. Nah, itu wa ibhamahu dan dua ibu tangannya syahmatai udunaihi akan pentel dua telinga nah di bawah nih ini nah syahmah ngarannya nih nang pentel di bawah nih nah itu jadi minta tak nah ya Allah jadi begiringan telinganya menyita panjang telinganya turun akan sedikit nih ya jadi anu nih nah ya lah menyita telinganya talus nih kakan sedikit jadi ini anu bapintangan lawan kepala telinga atasnya ini bapintangan lawan nang pentel telinga di bawahnya. Padahal guru-guru kan nyata kakak ini yang menurut kalau seorangnya itu nah kalau tak pintangan ya Allah nah ya Allah pas orang memberi takut bang kaya tak nah kaya itu tanah nah lepas tak nah kan pas ini atau ini memang pasangan membahu nih nah itu tak nah itu cara-caranya aja sirin menurut Nabi nih wasa warah hatawa dan dua telapak tangan ini mengkibahi lalu kepintangan bang ini nah yang itu tak mau dimintu apa? Luput, menintu, luput, apalagi? Nah, kita kali ini, kalau luput, kalau menintu. Hah, ya ini, tunduk ke sana, nah. Ini pas gue pintangan tadi, ini bawahnya. Ini pintangan tadi, kurang ini, nah. Kita, luputnya. Anak-anak tukang gondolannya. Mbak, apa di sini, di sini anak pada mintin? Apa sebenarnya? Lagi mau, nah itu kayak itu caranya sebenarnya, ya kan? Itu luput, itu pun, nah, akhirnya kan apa kegagalan itu ah? Jadi itu aja jadi goor tuh kan ya? Nanti aja lo pertumbayang lagi kata belajar, baca kitab tuh sampai 40 hap. sembahyang bebarang aja yang mau lah kaito. Nah ini maka jadi contoh ini nih ujana anak kena apa abah mun abahnya pina Allah kaito juga anak. Nah jadi contoh yang sudah pas model nabi gini hayatnya bisa aja anaknya ngalih jalannya kaito mbah nurut gitu mbah juga ya mbah nah itu. Tapi itu bid'ah nang kada sujud cawe. Ya luput pada gawe nabi abis saya minta jatah. Kada membedasa kada tapi luput kan. Jadi artinya kada terpakai nang sunatnya ya kalau rugi kada. Nah ini. Wa minha dan diantaranya lagi. Wad'ul yumna alal yusra. Maandak tangan nang kanan di atas dari tangan nang kiri. Ini biar terpaling kada apa-apa juga kada bersujud cahwe. Kalau ikam minta terlipas saja sudah nah. Allah Akbar. Lalu iwa di atas. Jadi aja. Ini tapi kada model nabi. Sujud cahwe lah kada. Sudah. Kalian Allah Akbar. Kada. Allah apa aja tapi nang tundatnya nang Allah Akbar. Nah, Imam Ghazali nang. Imam Ghazali. Nah, ini nih. Mau roti jam ini ulah ya. Ini kadang bareng lah. Ini dua nah. Ini dua, ini sebuting bala. Nah, ini itu. Nah, ini buku lo. Nah. Imam Ghazali tak. Nah. Ini dua sini. Betul lah. Nah, Imam Ghazali. Kuat dua di buku itu nih, ini sebuting ini. Nah, ini dua muncul. Tak tahu lah. Betul apa enggak? Di bawah kan lihat, maaf ya. Bawah, tak ada tipik. Kalau ini tetapi aja ada nih. Nah, entah. Mbak, jadi alif, lam, lam, ha. Ham, yang enggak jalan, alif, lam, lam, ha. Nah, tak. Nah, yang enggak jalan, tak. Mandaknya, mulikam lagi kan. Barang aja kata mungkin hmm. Mapok kayak kan ngecek mapok tapi kalau Imam Ghazali itu atur mintus ini nah itu kan lo ikut pulang ternyata kan bertahunan dia panggil niatin itu kan sudah pak ketujuh jadi wakil imam iya sangat hayatnya nih dulu mutakhayiran boleh pilih baina basti asabi al-yumna fi ardil mifsali wa baina nasriha fi saubis saidi pilih aja antara meurai jariji tangan kanan di lalabaran mifsal cupuan ini kan cupuan namanya mifsal nah. Kita urai berataan ini nah mintu kah diurai bang raja bisa juga diurai mintu aja Allah Allah apa nah diurai mintu aja ini diurai mintu. Ini ardil mifsal. Ini di urainya pastinya boleh pilih. Awa baina nasriha atau diurak, diurak. Tadi kan apa tuh? Basti di urai kah? Ini basti. Nasriha diurak sama sekali. Pisabi di apa nah? Pisabi di jihad napa Said? Diurak. No. Bilang enggak makan. Bilang enggak makan. Kira katakan kami itu bilang makan bebarang aja pilih. Cuma Imam Ghazali cakap tadi minta. Nah. Alif lam lam ha. Nah, minta. Ya kan? Jadi nah ini hamba. Jadi seakan-akan hanya hambanya sudah dipingkut oleh Tuhan. Jadi jangan kemana-mana lagi. Sudah tenang-tenang aja. Kalau sudah ada memalut, memalut. Itu anunya terkait di dalamnya. Karena Tuhan bertangan memalut. Itu ada nah, anunya aja maknanya. Jadi tenang ya, sudah ngipir mengikuti. Tenang aja sudah kalau datang apa lagi. Rezekinya aku ini sudah menyambil jaminnya. Nah, tenang jadi hapok sembahyangnya. Haa, ini itu Imam Ghazali ini diantaranya tah. Itu tadi. Di mana pulang mandap tangan yang kaya itu tadi? Di mana ini? Di penggulu kah? Nah, watah tasadrihi di bawah pada dada. Di bawah pada dada. Wa pauka surratihi di atas pada pusat. Nah, ini. Bukakan kaya. Alih ini ketahuannya karena pusat kok bukan aliling ini kan ini dada ini pusat nah ini pusat saya bukan aliling ini kada salah umum kada nah ini pusat ini dada jadi di sini mandatnya di atas pada pusat, di bawah pada dada, nah di tengah-tengah. Jangan minto. Minto. Pas-pas saja. Nah, di pusat, di dada entah. Jadi mau nyetak ke bawah pada pusat, nah. Lain. Ini kecewa-kecewa. Di atas benar. Juga untuk menunda aja umurnya panjang sempat belajar. Nah matinya apa hanya apa pun kita dan ruginya untung berataan asal bisa. Kada bisa kan ya untung lah. Nah minta beginian jangan sopan-sopan nih lah. Laki beristilah aku nampak istilah umumnya. Wajar ikan nama anaknya. Cuk tenyaku ujung. Mungkin tak tiap beringisan lah sopan-sopan. Ini beribadat menghadap Tuhan mengandalkan nah minta minta lah beruntung ini kan tidak beruntung banget. Wa minha di antaranya lagi sunat hayat nazruhu ila maudhi sujudihi memandangnya kepada wadah sujudnya. Nah jadi mana pintangan dahi kita beandak situ mata kita melihat lah itu. Nah jadi situ kesujudan kita nah, mata kita ke situ aja nah, itu tadi nah, mata kita ke situ aja. Mending itu kan biasanya itu sunat hayat tak tinggal kan ada sujud tahwek. Ada apa juga cuma kalau model nabi nah di situ aja kita sujudan ya karena macam-macam jenisnya wahana-wahana kucing lah lalu dihiba lalu itu kan itu menjaga kucing itu kayak itu aja entah ada aja macam-macam entah tetap kita ke wadah sujud. Ini kiblat mata. Kalau kiblat dada dan awak itu sudah baitullah. Kalau kiblat mata wadah pasujudan. Kalau kiblat hati wajah tu wajah lillahi itu kada ada sekali tempatnya. Itu fa aina ma tawallu fasam wajhullah itu kiblat hati. Fasam ma wajhullah. Kemana kita menghadap situ sudah wujud Allah taala itu sudah kiblat hati. Jadi kalau kau mesti ke situ menghadap Tuhan kada dia ke situ kaya menghadap Tuhan. Jadinya Tuhan itu wujudnya di mana-mana. Minta itu tadi kada bawa ada kada lihat nah terlalu berlama nih aku ini udah bati bogan dulu dia bebinian pindah batu aja dia kok ada depan orang Banum hidup barunya gundul. Juga gini lah tadi balik lihat bunuh sih aja doakan aja sah. Nah jadi kita tadi pertama mengangkat tangan kayak itu tadi lah ingat aja kalau sudah tah. Nah itu. Nah yang kedua mengandaknya pulang di atas pada pusat di bawah pada dada. Limba itu mata kita pulang ke bujur tempat pasujudan. Di jami'i salati sebukuan sembahyang mata kita pas kabujur pesujudan aja seluruhnya sekali mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai ke assalamualaikum tetap mata kita dek tempat pesujudan. Nah illa pitasahudi kacawali nah itu berubah mata waktu kita membaca illallah illallah di dalam tahiyat. Jadi kalau waktu nang artinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tetap mata kita kata sujudan saja. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh tetap saja. Assalamu alayna wa alayhi salihin tetap. Asyhadu an la ilaha tetap saja. Nah, hanyar kat mata kita kabujur nini nah. Kabujur nini. Kan nininya waktu ya dia kalau naik. Nah, waktu nininya benaik. Jadi jiri nih. Nah, waktu itu mata kita melihat nih. Tapi ini isyarat kepada wahdaniyat. Kepada keesaan Allah. Jadi mata kita itu umpat memandang wahdaniyat. Bukan hati kita aja memandang wahdaniyat. Tetapi mata kita pun umpat menyaksikan wahdaniyat. Saat itu sesuai dengan kata-kata ashabu. Artinya penyaksian. Bukan hanya hati aja yang musyahadah. Tapi mata pun umpat menyaksikan. Jadi zahir dan batin memandang kepada artinya wahdaniyat Allah Ta'ala. Ini isyaratnya wahdaniyat yaitu ini tadi. Paham lah? Nah itu jadi sesuai antara tauhid kita lawan fikih kita sudah rasuk. Itu. Illallah. Itu tadi. Nah itu. Dinyatakan ini tuh lawan tiga apa kena? Baik itu apa tadi? Fa'inna sunnata, maka bahwasnya yang sunnatnya an la yujawiza basarahu li isyaratahu. Jangan limpatlah mata kita daripada isyarat ini nah tadi. Lamun waktu sudah ya. Illallah. Nah itu tadi. Situ. Nah terus ternyata terus saja sampai assalamualaikum pada bahasanya mata kita tetap kemana? Maksudnya sampai ke habisan tahiyat. Mulai illa tah. Mulai il situ mata kita pak ke sini sampai habis tahiyat. Sini. Sebabnya itu waktu il tadi artinya hanya Tuhan ja. Ya kalau ada niat lah. Nah itu juga mata kita ke sini memandang kepada isyaratnya. Hati kita bulat sudah bahwa Tuhan itu sifatnya wahdaniyat. Bil af'alnya, bil asmanya, sifatnya, datnya apa sebenarnya. Maka situlah yang paling nyaman sama sekali sudah tak. Wa minha di antara sunat hayat lagi doaul iftitah. Membaca doa iftitah. Sirran gamat-gamat saja membacanya. Jangan berkuliak. Ba'dat taharrum sesudah takbiratul ihram. Wa akhsaruhu bermula yang paling ringkas daripada doa iftitah. Napa tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling handap sudah neta. Kan ketujuh lah yang handap. Aku menakuni nak. Guru ada ketujuh lah yang handap. Ketujuh kan handap. Bahanu pang. Nah ya. Wayah-wayah. Mungkinnya sulit benar. Ambil aja yang handap ini ke iftidah. Wayah pina kita lapang benar itu ya. Ambil yang panjang. Ya kah? Jadi bisi dua. Nah paling ringkas Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu paling hendaknya itu sudah. Nabi kada bisa meninggal doa iftitah, kita pun disuruh juga mengikut Nabi kalau nang hendaknya. Wa akmalu minhu nang paling sempurna daripada mengitu doa iftitah nahwa saumpama wajjatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kesempurna pada mengkade ya kan. Nah coba kita lihat di dalam qauluhu wajah tu wajhiya adakah? Adakah? Ai akbatu bidzati. Aku berhadap sebukuan awakku kepada Tuhan. Muntung kata kita. Muntung kah wajah tu wajhiya tadi? Muntung. Artinya aku ujar muntung. Aku berhadap sebukuan awak kepada Tuhan. Ujar muntung. Wa yajtahidu fi tahsilis sidqi. Handaklah ia bersungguh-sungguh menghasilkan bujur. Lamun tender tadi bunyi menghadap sebukuan awak kepada Tuhan bujur-bujur. Jangan ujar muntung aku sebukuan menghadap Tuhan, tapi sekalinya layau. Nah itu bersungguh-sungguh jangan sampai berdusta. Itu di dalam kata-kata wajah tadi jangan sampai kita terdusta. Khaufan minal kadzib fi hadzal maqam karena takutan benar berdusta di hadapan Tuhan. Kalau kita sembahyang menghadap Tuhan, kalau tak tambahan bapender sudah berdusta dengan Tuhan, sedang aja kalau, nah ini hati-hati jasminya. Waktu membaca wajah wajian itu yang mana? Ayo jangan sampai berdusta, bujur-bujur menghadap Tuhan. Jangan lagi mengingatkan yang lain-lain. Nah itu sedikit kita mengisi ik, ngarannya, kira mengisi ik. Kenapa tadi maknanya wajah itu aku hadapakan, artinya wajhi akan zatku lilladhi kepada Allah. Alladzi fatara as-samawati wal ardha yang menjadikan ia akan tujuh lapis dan bumi. Hanifan hal keadaanku cenderung daripada seluruh agama yang lain. Musliman menghadap kepada agama Islam. Wa ma ana minal musyrikin dan aku bukan orang yang mensekutukannya. Inna salati bahwasanya ibadah sembahyangku wa nusuki dan seluruh ibadat lainnya. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah milik Allah Rabbil Alamin. La syarika lahu, tidak ada yang menyekutui bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahnya. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang menyerah kepadanya. Ya orang Islam dah. Itu paling sempurna daripada yang tadi. Wa ma'ada qarahu musannif, dan apa yang disebut musannif min anna sunnah tahsulu bi Allahu akbar ila akhirih sahihun. Nang ujar musannif itu cukup saja, artinya sudah kita Allah berkabir alhamdulillah kira subhanahu wa ta'ala asila, cukup sudah, itu sahih nih kok, bujur sudah. Paparkalan Nawawi fi syarh muhaddab, berkata Imam Nawawi dalam kitab syarh muhaddab majmu' menita 10 biji majmu' kok, sama ada bisilah. Dikrihi sesudah sidin Imam Nawawi menyebut wajjatu wajhi ila akhirih, napa ujar sidin qad waradat ahaditsu sahihatun, sungguhnya datang beberapa hadis yang sahih. Bi azkarin ukhra, dengan bacaan yang lain pada nito, ujar Imam Nawawi ada lagi sambungannya dari kita lain pada nito, ada lagi. Tapi tahsulus sunnatu bi kulli wahidin minha, hasil aja pahala sunnah kita pakai sebutin daripadanya kalau saya dikurubutakan sanyaannya, ujar Imam Nawawi. Wa in kana ma dzakarna abdala, sekalipun yang aku sebut sampai minal muslimin tadi itu non abdalnya, tapi walaupun memakai yang hendak itu pun hasil aja pahala sunnah sudah. Minha diantaranya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katira, subhanallah bertawa asila, ujar Imam Nawawi. Ini diantaranya yang sunat tadi. Intaha Haji Jania itu alif lawan hatu intaha, ujar kita sekian perkataan Imam Nawawi. Kalau kena ah ya. Nah, wa minha, dan diantara sunat hayat lagi ghairu zalika, lain pada yang tadi. Nah, kalau yang tadi bukan anu mengangkat tangan, mengandak diantara apa dada lawan pusat, mata pulang kapas sujudan, membaca doa kita, banyak lagi lain pada itu sunat hayat biasa menyaannya. Banyak di sini minas sunat yang masyhurah daripada sunat-sunat yang sudah populer. Nahwu saumpama at-ta'awudi, membaca a'udzubillah. Nah, jadi ba'a'udzubillah, tapi sirran bagamat saja a'udzubillahnya kan ya. Jadi kita membaca a'udzubillahnya bagamat saja. Ini sebelum membaca bismillah, Fatihah. Subhanallah dulu. Fi kulli rak'atin, saban-saban rakaat ba'udzubillah nini. Nah itu sunat dia. Qoblal qiraah, sebelum membaca Fatihah. Wa qawli amin akbal Fatihah. Dan seperti pulang membaca amin di batuntung Fatihah, ini sunatnya apa? Hayat dia. A'udzubillah. Limbahnya walab balin baca amin. Dia sembahyang sarangana. Ulun najunggur kada. Muhammad sallallahu alaihi kada daba a'udzubillah kada daba amin ya. Nah wajah ini ya. Saat itu Nabi mengulurkan sudah kita. Insyaallah rezeki ikam bertambah. Sebab apabila orang tagawiannya bertambah upahannya. Nah bertambah kita sudah yakin aja sembahyang ini pintu rezeki. Apabilanya sempurna sembahyangnya rezekinya sempurna jauh, menyepina kurang sempurna sembahyangnya kurang jauh rezekinya. Jadi jangan dipotong-potong, alhamdulillah sah kalian baik kita, sah kalian amin ini. Kenapa nak dihancah-hancah pun sekarang sudah sembahyang juga. Kalau lima menit selesai, hancah-hancah kenapa? Sudah berapa tahun aja kita, setengah bungkus. Ini lawas banget. Ini hancah-hancah lah. Wa qira'atil imami wal mumparidi wal ma'mumi alladhi la yasma'u qira'ata imamihi suratan. Dan diantaranya lagi sunat hayat membaca oleh si imam wal munfaridi nang sorongan sembahyang. Nah ini cocok buat kita nang sembahyang sorongan nenek. Waktu jadi imam kah? Waktu sorongan kah sembahyang? Wal makmumi, dan jadi makmum tapi kada mendengar bacaan imam. Lamun si makmum mendengar aja bacaan imam kada usah. Lamun sorong jadi makmum tapi kada mendengar, mada sembahyang zuhur, sembahyang asar mendengarlah kita bacaan imam. Ada sunat membaca apa? Suratan, sasurah. Sasurah. Nah jadi lamunnya imam tadi membaca benyaring, kita mendengar kada usah lagi kita membaca surah, mendengarkan bacaan imam itu aja. Modal sahur maghrib isya subuh, dan kita mendengar Walau maghrib isya subuh juga, tapi kita kadang-kadang bacaan surah imam, kita sunat membaca surah juga. Lamun zuhur asar jelas kita kada mendengar surah, lalu baca surah. Barang aja kita nih rajin kul-kul. Kita nih rajin kul-kul surah kul lawan kul huwallah. Itu barang aja asal ini surah kada. Lamun hendak nang kada sesurah, udah jangan dengar di Mekah aja kada baba sesurahan. Bimbahnya nang waladdallin amin. Ini orangnya banyak banget kalau Mekah itu ini panjang kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu hasibkum billah fayaghfiru liman yasha. Ba'asih asal disana asal ada hadir aswadnya wa yu'adzimu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Aman al-rasul bima'un. Bah, kata lagi mengancang sudah imamnya. Nah itu kenapa kada sesurah sedemikian. Nah au-ba-ba-ha ada jadi jadi bacaan lu-lu maka tulisan memang ditulisannya au-ba-ba-ha atau setengah.